نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri majlis ilmu, bersama-sama belajar dan mengajarkan ilmu agama, membaca apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sabdakan. Masih pada kesempatan untuk menggantikan pemateri utama, yaitu Al-Ustaz Muhammad Rifai Hafidhullah, karena beliau masih berhalangan untuk hadir memberikan faedah kepada kita sekalian. Maka di sini, barakallahu fikum, kami diamanahkan untuk menyampaikan sedikit apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita terkait dengan permasalahan sebagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tema pada malam hari ini yang akan kita bersama-sama dengarkan biiznillah adalah tentang keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terkait dengan persaudaraan antar kaum muslimin dan konsekuensi daripada persaudaraan tersebut. Al-ukhuwah fid din wa mustalzimatuha, persaudaraan di dalam agama Islam dan konsekuensi-konsekuensi daripada persaudaraan tersebut. Tema ini kita ambil dari salah satu teks khutbah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana teks tersebut telah dibukukan dalam 2 jilid. Dalam beberapa kesempatan khutbah beliau ditranskrip kemudian dibukukan menjadi 2 jilid yang berjudul Al-Khutab Al-Mimbariyah, khutbah-khutbah mimbar yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Ibn Saleh Al-Fauzan. Persaudaraan di dalam agama Islam dan konsekuensinya. Beliau Syekh Saleh Fauzan mengatakan, ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu annal mu'minin ikhwatun fid din. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah bahwasanya kaum mukminin adalah bersaudara, dikarenakan agama mereka, bukan dikarenakan nasab-nasab mereka. Semua kaum muslimin memiliki sesembahan yang sama, berkeyakinan dengan keyakinan yang sama, rasulnya juga rasul yang sama, agamanya agama yang sama, dan semua yang dijalankan daripada syariat-syariat Islam juga adalah syariat yang sama, tidak berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan mereka bersaudara, walaupun nasab-nasab mereka berbeda. Bahkan al-ukhuwah fid din dikatakan oleh sebagian para ulama aqwa min al-ukhuwah an-nasabiyah. Persaudaraan yang disebabkan karena agama itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang disebabkan karena nasab. Karena persaudaraan yang disebabkan karena nasab, apabila agamanya berbeda, maka seakan-akan tidak ada persaudaraan tersebut. Akan tetapi, seseorang yang persaudaraannya dikarenakan agama, walaupun berbeda nasabnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan itu adalah persaudaraan yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara antar mereka. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai kaum muslimin sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, dikarenakan agama yang kalian yakini, dikarenakan sesembahan yang kalian sembah, dan dikarenakan Rasul yang kalian ikuti. Dengan itu jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling memperhatikan satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, menasehati satu sama lain. Apabila melihat saudaranya salah, diingatkan. Apabila melihat saudaranya semangat, diikuti. Dan ditambah lagi semangatnya, dan yang lainnya daripada konsekuensi-konsekuensi daripada al-ukhuwah fiddin. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan beliau melanjutkan, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari an-nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, tidaklah iman kalian sempurna, tidak akan keimanan kalian sempurna sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk tetangganya atau saudaranya perkara yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Ahmad, Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, masih semakna dengan hadis tersebut, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan seorang hamba mencapai hakikat iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk manusia, yakni untuk kaum muslimin, kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Muslim, juga dari haditsnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari an-nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, man ahabba an yuzahziha 'anil nari wa yadkhulul jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari api neraka dan suka untuk masuk ke dalam al-jannah, hendaklah kematiannya mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia berbuat kepada kaum muslimin dengan perbuatan yang ia senang apabila perbuatan tersebut diarahkan kepada dirinya. Hadis-hadis yang kita baca, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu pula hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kepada kita salah satu konsekuensi daripada al-ukhuwatul imaniyah. Menjelaskan kepada kita salah satu daripada konsekuensi persaudaraan yang disebabkan karena agama Islam, yaitu mencintai perkara yang kita cintai untuk diri kita ada pada saudara kita. Kita suka, kita bahagia apabila kita berjalan di atas sunnah, maka kita juga bahagia dan senang apabila melihat ada saudara kita yang berjalan di atas sunnah. Kita suka apabila kita bisa mempelajari agama Islam, bisa bertalabul ilmi sepekan 3 kali atau lebih, maka kita juga suka, kita bahagia senang apabila melihat ada saudara kita yang seperti kita, rajin dan menghadiri ta'lim, dan juga semangat ibadahnya, semangat qiyamul lailnya, semangat puasa sunnahnya, dan seterusnya. Kita suka terhadap saudara kita mendapatkan kenikmatan yang kita juga suka bila kenikmatan tersebut ada pada diri kita. Dan juga semakna dengan ini barakallahu fikum adalah membenci perkara yang ada pada saudara kita yang mana perkara tersebut kita benci apabila ada pada diri kita. Contohnya, kita tidak suka apabila kita terjatuh ke dalam kesalahan. Kita tidak suka apabila kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita terjatuh ke dalam kebid'ahan. Begitu pula kita dituntut untuk tidak suka apabila ada saudara kita yang terjatuh ke dalam kesalahan, yang terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kebid'ahan, sehingga termasuk konsekuensi ukhuwah imaniyah, dia menasehati saudaranya, menyelamatkan saudaranya dari kesalahan tersebut, dari kemaksiatan tersebut, dan dari kebid'ahan tersebut. Ini perkara yang sangat penting yang harus kita fahami. Kita mencintai untuk saudara kita perkara yang kita sukai apabila perkara tersebut ada pada diri kita. Itu konsekuensi ukhuwah imaniyah yang sangat penting yang harus kita fahami. Kata beliau, Fadilatul Syekh Al-Fauzan, "Fahadihil ahadith wa ma jaa bi ma'nahu tadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu." Hadis-hadis di atas yang sudah kita baca dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwasanya seorang mukmin akan gembira dengan perkara yang menggembirakan saudaranya. Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu, dan seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna juga membuatnya sedih perkara yang membuat sedih saudaranya. Tatkala melihat ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia bahagia. Tatkala melihat ada saudara yang terkena musibah, dia ikut merasakan sakit dan dukanya, ikut bersedih, menyemangati saudaranya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali musibah ini disebabkan karena kemaksiatannya, dan seterusnya. Wa yuridu li akhihil mu'min ma yuridu li nafsihi minal khair. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk konsekuensi daripada ukhuwah imaniyah adalah tatkala seorang mukmin menginginkan untuk saudaranya yang lain kebaikan yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Kemudian, bagaimana cara mewujudkan, bagaimana cara mengamalkan konsekuensi ini? Beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan melanjutkan kalam beliau, "Wa hadza innama ya'ti ma'a salamatil muslimi minal ghasyi wal ghilli wal hasad." Dan perkara ini bisa dilakukan oleh seorang mukmin tatkala hatinya bersih dari sifat al-ghasy, bersih dari sifat al-hasad, bersih dari sifat iri dengki. Tidak mungkin seorang mukmin bisa menjalankan konsekuensi yang disebutkan di atas tadi apabila hatinya dipenuhi dengan rasa hasad, rasa iri untuk saudaranya. Fa innal hasada yaqtadi an yakraha al-hasidu an yafuqahu ahadun Karena yang namanya iri dengki al-hasad itu membawa pelakunya untuk ingin melebihi orang-orang yang lain dalam kenikmatan atau yang semisalnya. Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nas wa yanfarida 'anhum bin ni'mah. Karena seorang yang hasad ini biasanya dia adalah orang yang suka untuk diunggulkan dan suka untuk menyendiri dalam kenikmatan. Yang punya nikmat tersebut hanya dia saja. Enggak suka kalau orang lain punya kenikmatan yang sama seperti dia. Wal iman yaqtadi khilafu dalik. Dan yang namanya keimanan itu mengharuskan untuk menghilangkan semuanya. Jadi maknanya barakallahu fikum, tidak mungkin seorang muslim, seorang mukmin bisa menjalankan konsekuensi ukhuwah imaniyah tadi, mencintai untuk saudaranya perkara yang ia cintai untuk dirinya sendiri dan membenci untuk saudaranya perkara yang ia benci untuk dirinya sendiri, kecuali dengan membersihkan hatinya terlebih dahulu dari sifat hasad, dari sifat iri dengki, dari sifat ingin lebih unggul dari saudaranya, dari sifat ingin menyendiri dalam hal kenikmatan, berkeinginan untuk tidak ada yang memiliki nikmat seperti dia. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa qad madaha Allah Ta'ala fi kitabihi man hadha sifatuhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang tidak memiliki sifat hasad dan tidak ingin unggul, tidak ingin merasa unggul di tengah-tengah saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, itulah al-jannah. Yang telah kita dengar banyak tentang kenikmatan-kenikmatan daripada al-jannah. Yang Rasul alaihi salatu wasallam sifati kenikmatan jannah adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu, kenikmatan jannah itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit pada hati-hati siapapun. Kenikmatan yang melebihi ekspektasi kita. Kenikmatan yang melebihi segala bayangan yang kita bayangkan. Bayangkan senikmat-nikmat apapun, kenikmatan yang ada di dunia jauh lebih banyak, jauh lebih utama kenikmatan al-jannah dibandingkan kenikmatan yang antum bayangkan. Allah mengatakan, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, itulah al-jannah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami persiapkan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan al-'ulu, tidak menginginkan lebih unggul dibandingkan saudara-saudaranya, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan keberakhiran baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Dan janganlah jadikan pada diri-diri kami, pada hati-hati kami, ghillah, rasa hasad, rasa iri dengki, rasa jengkel terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, innaka raufur rahim, engkau adalah zat yang maha lembut dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dalam dua ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri dengki terhadap saudaranya yang lain. Terkhusus kepada saudara-saudaranya yang telah mendahuluinya dalam hal keimanan. Dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang doa-doa orang yang datang setelah para sahabat. Setelah para sahabat wafat, ada generasi yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni mereka dan mengampuni saudara-saudara mereka yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam, yaitu para sahabat. Dan mereka juga berdoa, yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati-hati mereka dari rasa hasad terhadap orang-orang yang beriman, terkhusus kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata beliau menjelaskan dua ayat yang sudah kita baca, fa min sifatil mu'minin salamatu qulubihim wa alsinatihim li ikhwanihil mu'minin as-sabiqina wal lahiqin. Maka dari dua ayat yang kita baca, kita mengetahui di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah bersihnya hati-hati mereka dan selamatnya lisan-lisan mereka dari mencela saudara-saudaranya kaum mukminin, tidak mencelanya baik di depan atau di belakang dengan ghibah, tidak merusak persaudaraan yang terjalin dengan baik antar dua orang mukmin, antar dua orang ahli sunnah dengan an-namimah, berusaha untuk menghancurkan, mengkeruhkan persaudaraan yang terjadi antar dua orang mukmin, antar dua orang ahli sunnah. Selamat dari itu semua. Wasana alaihim wa du'a lahum bil maghfirah, dan di antara sifatnya kaum mukminin adalah memuji kaum mukminin yang lain dan mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ma'a du'a li anfusihim, bersamaan dengan mereka mendoakan diri-diri mereka sendiri, wala siyama terlebih as-sabiqin al-awwalin min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan terlebih sifat kaum mukminin yang sangat menonjol pula adalah mereka memuji orang-orang yang mendahului mereka dalam hal keimanan dari kalangan para sahabat, dan hati-hati mereka bersih dari sifat hasad kepada para sahabat, dan lisan-lisan mereka selamat dari mencela para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Faman wajada fi nafsihi bughdan li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw tanaqqasahum falaysa bimumin. Maka barang siapa yang mendapati pada dirinya ada sedikit saja rasa benci kepada para sahabat, sebagian atau seluruhnya, maka dia bukanlah seorang mukmin. Ini diperhatikan. Para sahabat adalah orang-orang yang harus kita hormati. Mereka adalah yang menyampaikan ilmu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada generasi setelahnya dan terus disambungkan kepada kita sekalian sampai saat ini. Sehingga kita berislam, kita mempelajari agama Islam, kita mendapatkan pahala, dan juga jalur yang menyampaikan kepada kita mendapatkan pahala. Para sahabat yang telah mengajarkan kepada umat ini ilmu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dan kita ketahui pada hari ini mereka mendapatkan pahala disebabkan pengajaran dan dakwah mereka. Dikarenakan besarnya hak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang lain, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, seandainya salah seorang kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, niscaya pahalanya tidak akan menyamai pahala infaknya segenggam emasnya para sahabat atau setengah genggamnya mereka. Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan akan keutamaan dan besarnya hak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in atas kita sekalian. Sampai-sampai beliau memberikan sebuah contoh, seandainya kita mau berinfak dengan segunung emas, pahalanya tidak akan menyamai. Pahalanya tidak akan menyamai para sahabat tatkala para sahabat berinfak dengan satu genggam emas atau setengahnya. Menjadi sebuah pertanyaan, barakallahu fikum, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal materi atau harta yang akan kita infakkan lebih banyak dibandingkan apa yang ingin diinfakkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jawabannya adalah disebabkan karena senioritas iman dan Islam yang ada pada diri mereka, dan besarnya keimanan dan Islam yang ada pada diri mereka, dan besarnya pembelaan mereka terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang membedakan antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan kita semua. Para sahabat adalah orang-orang yang menemani Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di dalam berdakwah, menemani Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam berjihad, menemani Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam suka dan duka, selalu bersama Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, mempelajari ilmu langsung dari beliau, melihat Al-Quran turun bagaimana, kemudian mereka menyalurkan ilmu yang mereka dapatkan kepada umat-umat setelahnya, sehingga hak yang ada pada mereka atas kita sangat besar. Sehingga jangan sekali-kali, barakallahu fikum, ada pada diri-diri kita rasa benci walaupun kepada satu sahabat. Sehingga termasuk daripada akidah ahli sunnah, termasuk daripada keyakinan ahli sunnati wal jamaah adalah mencintai para sahabat dan menahan diri untuk membicarakan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ini mencintai para sahabat dan menahan diri untuk membicarakan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga tatkala kita membaca peperangan yang terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, maka kita tidak usah berlebar-lebar dalam permasalahan ini. Cukup kita baca dan kita yakini bahwasanya kedua belah pihak berijtihad. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa man akhta falahu ajran wa man akhta falahu ajrun." Barang siapa yang berijtihad untuk menentukan suatu hukum, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan yang salah mendapatkan satu pahala. Sehingga dalam permasalahan ini, kita praktekkan terhadap perselisihan yang ada di tengah-tengah para sahabat. Kita yakini kedua belah pihak berijtihad. Kita yakin ada yang benar dan ada yang salah. Kita yakin ada yang benar dan ada yang salah. Akan tapi kita tidak terus-menerus untuk mencela yang salah. Karena ini sahabat, bahkan termasuk istri Nabi alaihi salatu wasalam yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita, maka kita menahan diri untuk berlebar-lebar dalam membicarakan perselisihan yang terjadi tengah-tengah mereka. Cukup dengan sabda beliau Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berijtihad dan kedua belah pihak berijtihad untuk menentukan suatu hukum, yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Selesai. Itu keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Tidak mencela habis-habisan para sahabat, tidak seperti ar-rawafid. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan setelah membawakan hadis, jangan kalian mencela para sahabatku, beliau mengatakan, faqatalallahu ar-rawafid alladzina yasubbuna ashhab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencelakakan orang-orang Syiah Rafidah, yang mana di antara bentuk ibadah yang mereka yakini adalah mencela habis-habisan para al-khulafa'ur rasyidun dan juga sebagian sahabat, bahkan kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari jumlah para sahabat yang sangat besar yang selamat dari celaan, yang selamat dari cercaan, hinaan Syiah Rafidhah, itu hanya sedikit sekali, bisa dihitung jari jumlahnya. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Ini yang mereka tidak mau membicarakan. Disebut oleh Syekh Muhammad Bazmul Hafidhullah Ta'ala, beliau memberikan sebuah faedah, kenapa orang-orang Rafidhah mereka tidak mau mencela Salman Al-Farisi? Dikarenakan Salman Al-Farisi berasal dari Faris, dari Iran, sehingga mereka tidak mau mencela Salman Al-Farisi. Dikarenakan Salman asalnya adalah dari Faris, dari Iran, dari tempat yang sekarang mereka berkembang luas di sana. Barakallahu fikum. Adapun Abu Bakar, Umar, Uthman, tidak ada harganya di mata mereka. Dihabisi sudah. Bahkan menjadi doa yang wajib di sebagian salat-salat mereka adalah melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar, dan melaknat Umar ibn Khattab. Menjadi sebuah kewajiban pada sebagian salat-salat mereka di setiap sujud adalah doanya, Allahumma la'an Aisyah wal'an Abu Bakrin wa Umar. Ya Allah, la'natlah Aisyah, la'natlah Abu Bakar, dan la'natlah Umar. Ini begitu kajinya, lisan-lisan mereka begitu tajamnya lisan mereka terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam sudah sangat jelas beliau mengatakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, yanbaghi lil mu'min an yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Maka selayaknya harus dilakukan oleh seorang mukmin, ia mencintai untuk saudaranya kaum mukminin apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci untuk kaum mukminin perkara yang ia benci menimpa dirinya sendiri. Fa in ra'a min akhihil muslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahi. Maka tatkala seorang mukmin melihat ada pada saudaranya kekurangan dalam agamanya, maka ia bersikeras, berusaha dengan usaha yang maksimal untuk membenahi kekurangan tadi. Tatkala melihat ada saudaranya yang masih terbiasa dengan perkara-perkara maksiat, ia betul-betul punya keinginan yang besar untuk menyelamatkan saudaranya ini dari kebiasaan buruk tersebut. Melihat masih ada saudaranya yang berpakaian dengan pakaian musbil, yang melebihi mata kaki, dan dia faham bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian yang berada yang menjulur terus ke bawah melebihi mata kaki, maka pelakunya di dalam neraka. Dia faham hadis ini dan ingin menyelamatkan saudaranya dari siksa tersebut, sehingga tatkala melihat ada saudaranya masih musbilul izar, celananya masih di bawah mata kaki, dia berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan usaha yang keras, untuk menasihati saudaranya ini meninggalkan perbuatan ini. Melihat ada saudaranya yang sudah lama ta'lim kemudian masih melakukan halqul liha, masih memotong jenggotnya, padahal Rasul alaihissalatu wasallam melarang bagi kaum mukminin untuk memendekkan, apalagi memotong, mengerok jenggot-jenggot mereka. Tatkala seorang mukmin melihat ada saudaranya masih seperti itu, berusaha dengan semaksimal usaha yang keras untuk menyelamatkan saudaranya dari kemaksiatan tersebut. Tatkala melihat ada saudaranya kaum mukminin yang salat lima waktunya masih bolong-bolong, atau yang salat lima waktunya masih sering dikerjakan di rumah, tidak berjamaah di masjid, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi saudaranya ini, membenahi kelakuan saudaranya yang salah ini. Sehingga barakallahu fikum, konsekuensi keimanan kita bersaudara, konsekuensinya bukan mendiamkan apa yang menjadi kesalahan kita masing-masing. Tatkala melihat ada saudaranya salah, diingatkan, bukan dibiarkan. Bukan mengatakan hargailah perbedaan. Bukan mengatakan hargailah al-ikhtilaf. Jika kita faham al-haq, maka kita sampaikan kepada saudara kita al-haq. Kita tahu mana yang benar, kita sampaikan kepada saudara kita mana yang benar. Kita faham ahlu sunnah lah yang berada di atas sunnah, maka kita kenalkan kepada saudara kita bahwa ahlu sunnah yang berada di atas sunnah. Ini adalah ciri-ciri al-ta'ifatul mansurah. Ini adalah ciri-ciri kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan di dunia dan dari neraka di akhirat nanti. Kita sampaikan. Bukan malah barakallahu fikum mengatakan dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan syubhat. Hargailah perbedaan. Masing-masing punya pendapat. Taib, masing-masing punya pendapat. Rasul alaihissalatu wassalam punya pendapat. Kaum musyrikin punya pendapat. Lantas apakah Rasul alaihissalatu wassalam mendiamkan? Para sahabat, sebagian mereka punya pendapat, sebagian mereka punya pendapat, dan mereka mendakwahi pendapat mereka dikarenakan dalil yang ada pada mereka kepada sahabat yang lain. Begitu seterusnya. Tatkala melihat ada saudaranya yang tergelincir, yang salah, diingatkan, bukan didiamkan. Bukan mengatakan hargailah perbedaan. Fala yakunul mu'minu mu'minan haqqan hatta yarda linnasi ma yardahu li nafsi. Maka seorang mukmin tidak akan menjadi mukmin yang sempurna keimanannya sampai dia meridhai untuk manusia perkara yang ia ridhai untuk dirinya sendiri. Wa idza kana al-mu'min la yardha an yaktabahu ahad fa kaifa yaktabu akhah? Tatkala kita tidak suka untuk digibahi, lantas bagaimana kita akan menggibahi saudara kita? Wa idza kana al-mu'min la yardha an yas'a ahadun bainahu wa baina ikhwanihi bin namimah fa kaifa yas'a huwa wa ikhwanuhu bin namimah? Tatkala kita tidak suka saudara kita, tatkala kita tidak suka apabila persaudaraan yang terjalin antar kita dengan saudara kita dengan akrab dirusak dengan adu domba, dengan an-namimah, maka bagaimana kita akan melakukan an-namimah? Idza kana al-mu'min la yardha an yaghushahu ahadun fi bai'ihi wa shira'ihi fa kaifa yaghushu ikhwanahu wa yakhda'u? Tatkala kita tidak suka untuk ditipu dalam hal jual beli, lantas bagaimana kita akan menipu orang lain? Nah ini yang selayaknya menjadi perkara yang terus kita ingat-ingat. Segala apa yang kita cintai untuk diri kita, cintailah untuk saudara kita yang lain juga. Baik itu dalam hal harta, baik itu dalam hal akhlak, baik itu dalam hal perbuatan. Apabila kita suka untuk disikapi dengan sikap yang seperti ini, maka kita suka untuk menyikapi saudara kita dengan sikap tersebut. Kita tidak suka untuk disikapi dengan perkara yang jelek, maka kita juga tidak menyikapi saudara kita dengan perkara yang jelek. Itu konsekuensi daripada keimanan yang sangat mendasar yang harus kita fahami sebagai kaum mukminin, sebagai kaum muslimin. Wallahul muwaffiq. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.